Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bilwahidiyati bifadli rabbina. Walhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ayah khairul anam rabbun karim wa anta dhul kinazim fashfa'lana indal karim ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wandur ilayya sayyidi ibnatru musillati lil khadratil aliyah amma ba'du. Al-mukarramun para alim ulama yang saya taati, hadirin wal hadirat yang saya muliakan, wabil khusus pendengar radio Fafiru Ilallah dimanapun berada yang saya muliakan, kita teruskan pengajian yang lalu dimana kita bahas masalah hikmah, di mana dalam pengajian masalah hikmah ini uraiso kanggonan hikmah sapa wonge selagine jiwane masih kotor, tidak akan hikmah masuk ke dalam hati selagine manusia isih merasa anania ana aku, berarti si ono rumongso aku, baik itu aku baik ataupun aku yang negatif, pokok selagi nisi ono aku, hikmah tidak akan mudun. Nah, yuktil hikmata mayyasha, nanti kalau Allah memberikan hikmah itu tidak pandang bulu, mboten peduli sapa sing dikendaki kali Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuktal hikmata faqad utiya khairan katsir. Fakod utiya khairong kasdo. Disungguh orang yang diberi hikmah itu orang yang dipilih kanggonan kebaikan yang banyak langsung saking kersane Allah. Jenenge dipilih Gusti Allah itu ya ndak ono sing ngeru. Karena rahasia Tuhan. Ya ada kalanya orang itu biasa, ada kalanya orang itu bekerja berat, ada kalanya orang itu ya ulama, orang alim. Tapi yang jelas orang yang dipilih oleh Allah itu lebih-lebih di akhir zaman ini sangat disembunyikan. Hadirin yang saya muliakan, ini saya minta maaf sebelumnya karena sangat terlambat banget. Kita lanjutkan masalah hikmah. Di sini didawukan watola buka ligoirihi dikilati khaya ikaminhu. Jadi didawukan permohonanmu. Jadi oleh ono wong dungo, ono wong duwe karep nang Gusti Allah. Ya. Ono wong watola buka ligoirihi, maksudnya ya. Ono wong duwe kebutuhan. Ada orang punya kehendak, punya maksud, tapi ya gitu oleh njaluk iku kok gak kenceng senter nang Gusti Allah. Ini hati harus dibedakan. Kalau lahir kudu ana porsine masing-masing. Kalau berobat yo kudu nang dokter, gak oleh nang Gusti Allah. Tapi lek golek waras harus ke Gusti Allah. Itu harus dibedakan. Nanti akhir-akhir zaman ini wis jumbuh apa jumbuh iku artine? wis kurang ngerti maksudnya. Sehingga sing penting nang Gusti Allah langsung kan ada gitu. Ini yang sing langsung itu sing di gitu. Yang dimaksud langsung kepada Allah itu hati, jiwa. Jiwa tidak boleh lepas dari Allah. Walaupun sedetik itu harus diupayakan. Karena roh, jiwa, alastu birabbikum tegas mengatakan qalu bala syahidna. Jadi apakah aku bukan Tuhanmu? Tegas dikatakan, iya Tuhan, Engkau Allah Tuhanku. Syahidna, dan aku masuk ke dalamnya karena aku menyaksikan. Jadi yang dimaksud langsung itu roh. Suatu saat saya didatangi beberapa orang. Dia itu membawa kitab, orang itu dari Semarang, yang satu dari Jombang. Setelah itu datang pada saya, Ustaz bilang gitu. Bedanya Wahidiyah dengan beda yang saya amalkan itu beda. Apa bedanya? Ini. Kalau Wahidiyah sih melalui cabangnya karena selawat. Gak langsung ke Gusti Allah, ya Sayyidiyah Rasulullah. Kalau saya langsung Allah, Allah, Allah, langsung ke Allah. Itu maksudnya. Akhirnya dari beliau niatnya itu hanya sharing. Mungkin tujuannya mujadalah. Mujadalah ingin sharing saja, ingin berdebat untuk mencari kebenaran. Akhirnya saya tanya, yang dimaksud langsung kepada Allah itu yang mana? Dia menyebut asma. Nah, kalau kita membongkar asma Allah, Allah, Allah, semua bisa. Allahu Akbar, semua bisa. Inilah. Tapi mengungkap asma agung di dalamnya itu yang repot. Bisa dipahami ya. Karena Allah itu nama, asma. Hanya sebuah nama. Mencari asma agung di balik itu, ini yang perlu kita cari. Sehingga kita bicara Allahu Akbar, Allahu Somad. Ini kudu pas, bukan hanya lesane, tapi di dalamnya harus kita cari. Karena kita mengenal asma, otomatis harus membongkar rahasia di balik asma agung itu. Di sinilah. Oke, saya jawab. Lek podo-podo ngono podo gak langsunge. Sampan jaga no lafat, kalau ini jaga no ini. Lalu podo-podo jaga no berarti gak jaga no Allah. Akhirnya saya bilang gitu aja. Akhirnya dia menyadari bahwa di dalam jiwa itu ada hubungan khusus pada Allah yang disebut fitrah. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jadi di akhir-akhir zaman ini kok di pendawa kok jaluk kok yang penting langsung nang Gusti Allah, sing langsung iku ati. Nah, perkara lahir syariat diatur likulli syai'in syababa. Segala sesuatu itu ada sebab. Kalau kita butuh obat sakit, ya langsung saja ke dokter. Tapi kalau butuh sembuh, langsung hati. Allah yang memberi penyakit dan Allah yang menyembuhkan. Likuli syai'in syababa. Sing langsung niku ati ini. Benar. Lawatola bukali ghairihi. Tidak ada uang jaluk, memohon, mencari pokok selain Gusti Allah. Iki ati, tutup lahir. Ati, jiwa, watolabu kali ghairihi. Iki berarti urusan jiwa. Lek ono uang memohon, ada orang memohon kepada selain Allah. Hatinya mengo daripada Allah. Hatinya itu njaga ke, njagakan selain Allah. Apa njaga no tirakate, apa njaga no ikhtiare, apa hatinya pokok tidak menjagakan Allah. Ini disebut likilati haya ikaminhu. Ini jari Gusti Allah. Nek ana wong kaya ngene iku ya Karisin nih ya Gusti Allah. Ini bawa engkau tidak ya gak ro malu ngaten. Wong kabeh ana di tangane Gusti Allah kok atimu mingu. Ini loh yang perlu kita perhatikan, kita dandani soal berdoa. Jadi doa kepada walaupun panjenengan membaca selawat, kalau hatinya langsung Allah, selain Allah tidak, itu langsung. Walaupun Allahu Akbar, lek njaga nelafat berarti belum langsung. Karena Allah tidak dibatasi dengan asmanya. Ini. Ya maaf ya untuk beliur di sini. Hadirin yang saya muliakan, jadi intinya harus lillah billah semua. Tapi kalau semua didasari lillah, semua untuk Allah billah, itu tidak apa-apa. Wa talabuka min ghairihi biwujudi buktika anhu. Jadi selanjutnya, dan memohonmu kepada selain Allah. Kerentee atimu mingu onok ngersani Gusti Allah. Berarti si mandeng makhluk ini ya. Ini menunjukkan biwujudi buktika anhu. Dudun oleh awakku aduh karo Gusti Allah. Duduk lahire ibadah niku dudun wongku cedek onok ngersani Allah mboten. Karena dekat jauhnya seseorang kepada Allah itu adalah masalah hati. Banyak orang ibadah tambah mempeng, tambah ibadah tambah sungguh, hajinya berkali-kali, justru tidak tambah dekat. Mengapa kok tidak tambah dekat? Karena dia mengandalkan selain Allah. Dia mengandalkan hajinya, mengandalkan ibadahnya, mengandalkan mujadahnya. Sing pengamal wahid dia, aku mujadah, aku senangis, ngendel no banyu motomu, jauh kamu dari Allah. Subhanahu wa ta'ala. Jadi menunjukkan biwujudi buktika. Anhu. Tentunya oleh kelompanjan si aduh kan Gusti Allah. Jadi hadirin yang saya muliakan. Ukuran cedek untuk ngersani pun Allah bukan ukuran dahi kita hitam karena banyak sujud itu ikut. Jangan tertipu dengan itu bahaya. Kalau kita ahli sujud, ahli jamaah, terus sampai dahi kita hitam, apa itu ukurannya cedek ono ngersani pun Allah? Bukan. Justru watola bukan min ghairihi, lek ono wong nyuwun mingu selain Allah Subhanahu wa taala. Dadi lek njaluk sing dijaluk iku gak nang Allah. Ngendelno ibadah, ngendelno dungone, ngendelno tirakati, sing sholat ngendelno sholati, sampai dahinya hitam onok nuri, ngendelno ireng sing onok di dahi itu, tapi tidak mengandalkan Allah, wis jelas biwujudi buktika anhu, duduno lek kulonjenaniku, aduh onok ngersani Gusti Allah. Mulane wong cedhek ana Allah mboten ketok. Ora ketok, mboten ketok. Ini karena urusan Allah SWT, urusan hikmah. Hadirin yang saya muliakan. Nah, termasuk kula panjenengan sedaya ini urusan duniawi ini sudah banyak sekali. Kula panjenengan sudah melakukan perjalanan hidup sekian puluh tahun. Ini perjalanan hidup kula panjenengan sudah banyak jurang dan bukit yang harus kita lalui. Saat kita naik bukit dan turun jurang, Allah dilibatkan di dalamnya napa mboten. Apa kula njenengan melibatkan ikhtiar, hanya melibatkan ibadah, melibatkan tirakate, melibatkan selain Allah. Nek kaya ngono biwujudi buktika anhu, sudah jelas menunjukkan kalau kita ini jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang datang mencium tangannya, walaupun orang datang dengan mohon doa, tapi gak iso dipungkiri dia jauh jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wis adoh rumangsa apik tambah bahaya lagi. Hadirin yang saya muliakan. Mulane kelonjengan dalam kehidupan sehari-hari ini mengalami ujian-ujian yang besar. Karena hidup ini ya seperti skenario. Kita ini hidup di dunia ini laibun. Jadi pasti mengalami permainan. Jadi dunia itu kok cara wong kok epok-epokan permainan. Saat ini panjang nyambut gawe ya, ya situ ya begitu itu. Sukses ya ya gitu itu sudah. Gak sukses ya ya begitu itu epok-epokan. Karena tegas dikatakan laibun walahun. Jadi kalau laibun walahun, jadi urip niku kula jenengi sebagai pelaku. Ada yang keluar negeri, ada yang di dalam negeri, ono sing soro, ono sing boten. Lah dunia ini sing kula jenengi tangkep. Ini adalah tempat. Bukan tempat terminal akhir itu. Sebagai penguji, tes-tesan. Sehingga dunia sing kula jenengan gen ini panggung Allah. Panggung akbar, sandiwara agungnya Allah Subhanahu wa taala. Lah pelaku-pelaku dunia ini adalah manusia-manusia itu sendiri, dia termasuk kula jenengan. Mulane kula jenengan duwe lakon dhewe-dhewe, Pak. Ya ono lakon sing enak, ono lakon sing ora enak. Ya kula jenengi lakon ngaten iki wis. Jenengan rasakno. Dari itu pun berputar tiap hari sampai jenuh. Kroso kula jenengan wis umur sak meniki ndak terasa. Tahu-tahu hampir 40 tahun. Iya kayak begini. Kena permainan. Dan yang jelas permainan sandiwara pesta pasti berakhir. Ada batas. Lha kula jenengan iki urip ana permainan ini kok ya ndak sungguh-sungguh mau permainan. Ya harus kembali. Permainan. Dalam permainan siji kula jenengan yang harus disadari iki ana pengatur jalannya cerita. Lah pengatur jalannya cerita itu Allah. Sebagai sang sutradara agung, Allah memiliki jalan cerita sing kudu dilakoni karo menungso. Kamu harus begini, karo iki jenenge skenario. Lah kita sebagai pelaku-pelaku sandiwara harus taat kepada skenario dan harus taat kepada sang sutradara. Itu mutlak. Mulane sang sutradara mengatakan dalam hadis qudsi, anallahu la ilaha illa ana, aku Allah, tiada Tuhan melainkan aku. Man lam yashkur ala na'mai walam yasbir ala bala'i walam yardo biqodo'i fal yattakhiz rabban siwai. Ini hadis qudsi. Sehingga Allah mengingatkan kepada manusia yang menungso. Kowe ojo panggling, akulah sang sutradara. Anallahu, akulah Allah. La ilaha illa ana, ora ono pengatur sandiwara agung dunia. Ura ono sing ngatur yang menghidupkan, yang menciptakan jagat dunia seisinya, apapun makhluk kecuali aku, melainkan aku. La ilaha illa ana. Sehingga kamu ada yo krono aku. Sehingga kamu bernapas yo krono aku. Bi kana makana wabi yakunu mayakunu, sehingga apapun yang ada ini sebab aku, dan apapun yang akan kuciptakan itu pun sebab aku, karena anallahu la ilaha illa ana, karena akulah Allah Tuhanmu dan tiada Tuhan kecuali melainkan aku. Ini kunci cekel di sini. Lalek wis nyekel mengetahui kata kuncinya, jagat diciptakan, semua ada, manusia ada, napas melebu metu itu ada, karena anallahu Iki kunci kudu dicekel kanggo iman. Karena aku Allah. Anallahu, aku Allah. La ilaha, ora ana pangeran, ora ana pencipta, ora ana sing gawe kowe, ora ana sing membuat kamu bergerak, tidak ada membuat kamu bisa hidup kecuali aku. Illa ana. Melainkan aku. Niki kudu dipahami dhisik. Selain dipahami harus dijadikan kekuatan sing ana jerone ati sehingga hati ini lebur. Oh, kalau begitu apapun yang saya lakukan, apapun yang menimpa saya ini tidak sia-sia. Rabbana hadza batila, tidak sia-sia. Ini adalah kehendak Allah. Iki ditandur ndek jerone ati supaya ora goncang ketika ngurip iki. Akhirnya Allah mengatakan, lah aku sebagai sang sutradara, ono kalane kowe tak kei nikmat sing agung. Apa ku nikmat tak ciptakno dadi menungso? Apa nikmat kamu bernapas? Apakah nikmat kamu bisa merasakan kehidupan? Apakah nikmat kamu memandang makhlukmu dengan kedua biji matamu? Ataupun nikmat kamu mendengarkan suara-suara dari kedua telingamu? Atau merasakan nikmat dari rasa yang kulewatkan lidahmu? Ingat, apabila kamu mendapatkan nikmat seperti itu, man lam yashkur ala namai, dan kamu gak iso nyukuri nikmat-nikmatku iku mau. Banyak ya, wis tak lewati ngono kowe gak iso mensyukuri, malah kuwi aku, malah kuwi nyembah selain aku, malah ketutupan aku, malah kuwi ndelok nikmate lali karo aku. Iku jenenge man lam yashkur ala namai. Lalu ada golongan orang-orang yang kuciptakan ini dengan adanya ujian. Saya uji sakit, saya uji menderita, saya uji dalam keadaan apapun. Itu dari aku, karena anallahu, akulah Allah yang menciptakan. Dadak kowe kabeh walam yasbir ala balai, terus ora sabar ngalami ujianku. Singgare gak sabar itu kan karena anak tadi aku. Sakjane lek pasrah apapun ya sabar. Ora usah sabar. Walam yardo bikodoi, terus kowe kabeh tak uji, tak kei ujian gak rido karo takdirku. Nalek tak parini gak iso syukur, tak uji kowe lali malah ngresula, malah ngau kowe maido aku, malah kowe gak gelem mujadah, gak gelem salat, gak gelem ibadah purik nang aku. Malah tak uji, tak coba kowe gak rindu marang aku. Sudahlah. Faliyat tahir rubban siwai. Carilah Tuhan selain aku. Faliyat lub rubban siwai. Cari Tuhan selain aku. Ini hadirin yang saya muliakan. Mulane eling nang Gusti Allah niku mboten gampang. Yang pertama kali ditanamkan adalah kekuatan Allah ini dituduri di sini. Aku lonjenan kan kadang-kadang masih akali dak sing nrimo itu. Hati belum pernah menerima, menolak terus. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat mari kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan petunjuk hidayah ke dalam jiwa kita sehingga hati kita lebur ke dalam keesaannya baqofillah menuju pada Allah Subhanahu wa taala yang selama ini kita kemulan Tuhan rumangsa dadi pangeran terus. Rumongso kuoso, rumongso bisa merasa ini. Mari kita lebur dulu. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wataala, terutama kepada saudara-saudara kita, umat masyarakat Jamiat Alamin. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin ingat kepada Allah. Jadi iling ngono ngersani Gusti Allah niku perkara sing agung. Sampai dalam surat Al-Baqarah ayat 152. Allah sendiri memberi penghargaan. Fadhkuruni azkurkum. Ini singkat tapi penghormatan agung. Mongko ilingo marang aku, kata Allah. Fadhkuruni, maka ingatlah engkau padaku, kata Allah. Azkurkum, maka aku akan mengingat engkau. Ayat ini merupakan sinyal begitu agungnya Allah. Begitu hebatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang ingat kepada Allah, Allah sang pencipta, Allah yang maha ada, mengingat orang itu. Ajib. Allah maha agung kok ingat kepada hamba yang lemah. Al-Qurkum. Siapa yang mengingat aku? Barang siapa mengingat aku, maka aku akan mengingatnya. Lho Gusti Allah sampai eling nang makhluk ini lho. Nek gak agung banget, kok gak hebat temenan. Saking hebat deh, sampai Allah sendiri ingat kepada makhluknya. Ono presiden eling wong cilik dipanggil mawon wis koyo ngono lho. Hebat deh. Ini Allah sendiri yang mengingat. Tapi apa iso kalau panjang eling teng Gusti Allah? Kalau dilihat dari hakikatnya, apa bisa kita yang tidak ada mengingat pada yang maha ada? Kita ini ora ono ciptaan, kok iso eling marang sing ciptaan itu apa ada? Dalam hukum itu mustahil. Ora ono kok iso eling arep sing ono. Apa mungkin yang tidak wujud ingat pada yang wujud? Apakah dia yang ingat dia? Yang jelas dia ingat dia. Allah ingat Allah. Jadi kalau berkata fadhkuruni, maka ingatlah engkau padaku, berarti Allah niku memberi kemuliaan ingat Allah itu ke dalam jiwamu. Jadi Allah itu bertajalli, istilah bertajalli, Allah memperkenankan ingatnya dia kepada dia ditaruh di hati. Kalau bukan orang yang top, orang yang dikendaki ora iso. Berarti orang yang ingat kepada Allah, berarti orang itu kekasihnya, orang yang dicintai. Iling bukan sebutan ya. Bukan iling ucapan, ingat-ingat sekali. Sebab kakek kata apa mungkin wong sing wujud iling karo sing wujud. Sing ora ono iling karo sing wonten. Yang ingat ya dia, yang ke dia. La yadhkurullah illallah. Ora ono sing ning awu ya apa dhewe gitu lho. Lah ini kula jenengan diparingi. Lah nek ono diparingi eling karo Gusti. Kita diberi ingat pada Allah berarti kita dikendaki. Maka Allah akan ingat kepada kita. Semoga kita belajar ingat. Syarat ingat kita nol dulu, kita kosongkan. Ya sudahlah, apapun terjadi, walaupun payah, reken kalau nak payah, yang ada hanya sang pencipta. Mengganggu sing boten apal, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, sampai akhir ya mengganggu. Al-Fatihah. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdatihi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin biadati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdatih. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin biadati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa abdatih. Hadirin, sehubungan dengan sholawat wahidiyah ini, saya terutama pendengar radio yang budiman, sholawat itu macamnya kali duru golongan. Siji disebut sholawat maksuroh. Sholawat maksuroh niku sholawat yang langsung redaksine dugi Kanjeng Nabi. Setelah turun ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi wong-wong sing iman diperintah maca selawat. Akhirnya sahabat tanya, carane maca selawat niku dos pundi Kanjeng Nabi? Akhirnya Kanjeng Nabi ni umunio iki sallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kadhe sayyidina. Niku langsung apa kok kadhe sayyidina? Karena Kanjeng Nabi itu memang menunjukkan ketakwaannya, gak gelem menghormati dirinya sendiri. Iku sing langsung dugi lesane Kanjeng Nabi, selawat itu disebut selawat maksurah. Lah selawat maksurah kurang lebih 40. Api, oh api. Api bagus semua langsung dari Rasulullah. Sing nomor loro golongan selawat iku disebut ghairu maksurah. Yaiku selawat yang munculnya redaksinya niku sak mantune Kanjeng Nabi sida, utawa selawat sing dipun karang dipun taklif kali sak liyane rasul, tapi redaksine tok nek selawate tetep gak. Jadi selawat ghairu maksurah niku selawat sing langsung napa redaksine niku di luar atau dari sak liyane rasul. Termasuk selawat naria, selawat tunjina, selawat tiba, termasuk selawatnya Imam Busiri, Burda, dan lain-lain. Ini termasuk selawat wahidiyah. Bu apa nak bedane? Lek bedane enten. Persamaane selawatnya tetap selawat, gak berubah. Sing beda niku mung donga kebutuhan di setiap zaman. Mulane selawat opoe mesti ala Nabi. Lah sing diarani selawat niku sola, soli utawa solu. Niki sebatas pemahaman dulu. Dan semua selawat mesti apik sebab melakoni perintah Allah ditujukan kepada Rasul. Lho, sing beda niku mung dungane. Contoh, selawat naria, selawate tetep selawat. Cuma krono ditambahi donga wa tanfariju bihil qurabu sakteruse. Akhire selawat digandeng kali donga niku akhire menjadi donga selawat tafrijiyah. Lek enten Jawa Timur enten mriki jenenge selawat naria. Lek selawate tetep nambahi dungo, sebab dungo lek digandeng selawat niki makbul. Selawat tunjina, selawatnya tetap selawat. Sing beda niku mung dungone. Mulane kula njaluk sebagai umat Islam aja pangling. Jadi sedan selawat kene sholat sholli sholu ala nabi. Ya perkara donga niku kan tambahan kebutuhan mawon. Begitu pula selawat wahidiyah, karena selawat wahidiyah digandeng asmaul husna untuk mentauhidkan Allah. Ya wahidu, Allahumma ya wahidu, ya wahid diawali asmaul husna, asmaul a'dom, ya wahidu jalla jalalu. Akhirnya selawat disebut selawat wahidiyah yang juga dipungandeng kali dungo wahidiyah, dungo nekanggu untuk mengisahkan, mentauhidkan Gusti Allah. Melani para hadirin ingkang kawula muliakan pendengar budiman. Jadi semua selawat itu baik, baik dan apa-apa cuma ya bedanya hanya doa itu saja. Ibarat sego niku lho, Pak. Lah sego tetep sego sing beda ku lawuhe. Sing sego rawon yo kaya rawon jenenge. Nek butuh pecel kaya pecel jenenge sego pecel. Sing seneng lodeh sego tetep sego. Tapi karena lawi lode, akhirnya sego lode. Selawatnya tetap selawat. Karena dikai dungu naria, akhirnya selawat naria. Selawatnya tetap selawat. Inna Allah wa malaikat tahu sallun ala nabi sallusih. Tapi karena dikai dungu tauhid wahidiyah, akhirnya jenis selawat wahidiyah. Hanya begitu. Ya hadirin yang saya muliakan, maaf. Karena keterbatasan kesehatan saya yang sangat rapuh ini. Ya, tidak bisa konsentrasi. Ya, muka-muka mawar diri dan tinggal Allah SWT. Mari kita tutup doa selawat tauhidnya. Allahumma kama anta ahlu. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nasaluka Allahumma bihaqqi anturikona filujati bahri waktu hatta lanaro wala nasma'a wala najita wala nuhisa wala natakharuka wala naskuna illa biha wa tarzukona tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khatabihi ilmuka wa sul kitabuk bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillah rabbil alamin ya syafi'a al-khulqi salatu wa salam alaika nurul khulqi hati alana wa aslahu wa ruha wa trikni faqadulam tuwa bata wa rubini walaisa li ya sayyidi siwaka fa intaruta kuntu saksunalika ya syafi al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hati al anam wa aslahu wa ruha wa trikni fa kutulam tuha patawarubini walaisa li ya sayyidi siwaka fa intaruta kuntu saksunalika ya syafi al khalqi salatu wassalam alaika nurul khulki hati alana wa aslahu wa ruha wa trikni wa katulam tuha bata wa rubini wa laisa liya sayyidi siwaka fa intaruta kuntu sakson alika ya sayyidi ya rasulallah ya sayyidi ya rasulallah ya sayyidi ya rasulallah ya sayyidi ya rasulallah ya sayyidi ya rasulullah ya sayyidi ya rasulullah ya sayyidi ya rasulullah ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wandur ila ya sayyidi binadroh musilatilil hadratil aliyah ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wandurillah ya sayyidi binadroh musilatilil hadratil aliyah ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wandurillah ya sayyidi binadroh musilatilil hadratil aliyah al-fatihah. Hadirin wal hadirat, ya saya izin aja ya, enggak saya teruskan. Karena ya kesehatan lah, saya terlalu capek banget, enggak bisa konsentrasi. Saya terima kasih panjenengan hadir di sini, walaupun ngajinya hanya ya apa ya sekedar. Saya alhamdulillah masih bisa nututi mulai tadi kemarin pagi sampai sekarang. Sangat sedikit istirahatnya, posisi sakit masih bisa menemui panjenengan. Ya insya Allah 2 minggu lagi kita ngaji bersama-sama ya. Insya Allah doakan sembuh, sehat. Kita akan lebih fit membahas yang lebih jauh. Tapi kalau memang ada pertanyaan, ya pertanyaan. Monggo wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.